saja tua juo samo disambui jo hati suko batangnya itu mulai di tanah liriang dionan jatuh kepada urang jadi awal urang katuju masih tak kekito kau rindu kita sama rindu di dalam mimpi matamu la muncul lambe pinta balaku. Jika rindu kita sama rindu di dalam mimpi matamu la muncul lambe pinta balaku. Tanggalnya kabar berito denai di rantau ambil eloknya sayang buang buruknya basabalah adik basabalah menanti denai laika pulang mana buih janji. Basabalah adik, basabalah menanti

Deeper. putuikan daripada sakit di duka. pesanku, kasih cinta salam moko. Rupanya hanya kapamenan diri hadir sajo. Janji-janji, apa gunanya berjanji? Cinta tiada duanya nyata apa kini? cinta nan man baro baru hati coba tinta seso elok lagi to bapisah sanjo. Maafkan denai, maafkan sayang, antara kita lah basilang pandang. Bukan hati indah punya rasa, udah sengaja mampaulahkan cinta. Walau kita patah bersama, menanti tumbuh kambang bunga cinta. Janji-janji udah ingkari, hati gak mungkin dibujuk. Oh, sakio denai taman uang surang tabayang takana udah menjauh di tanah jauh marai angan cocito cito menjauh di tanah jauh marai angan cocito cito. Jo sayang den genggam den mai pandang-pandangi hinggo malam tabau mimpi den genggam den mai pandang-pandangi hinggo malam tabau mimpi. tidak katokan. Walau pagi ada nai rasokan, denai relakan, oi abi sayang, denai doakan abi jo Udah lupakan,

lautan hati. Samanjak kita baik ke janji, hanya adia pautan hati. Pasang makan cinta. bosan sari. Pernah tak tahu be, jari anda tak baik. Siyo siyo nang salam aku. Habitan desa galonyo.